Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. آمين. كان صلاتوس نبلاس. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin lan diriwayatake Abi Mas'ud ngubata bin Amrin ya Uqbah bin Amrin Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ala ngendika sapa Abu Mas'ud, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ummu. Apa iki? Ngimamana al-qauma ing kaum sapa aqra'uhum luwe ahli wacane kaum. Li kitabillahi maring kitabe Allah. Fa ing kanu mongko lawan ana sapa kaum fil qiraati ing dalam macane iku sawaan padha. Fa alamhum mongko ngimamana sapa luweh ngalime kaum bisunnati lan hadis. Fa ing kanu mongko lawan ana sapa kaum bisunnati ing dalam hadis iku sawaan padha. Fa aqdamhum mongko ngimamana sapa luweh dhisike kaum apane hijratan hijrahe. Fa ing kanu mongko lawan ana sapa kaum fil hijrati ing dalam hijrah iku sawaan padha. Faqdamu mongko ngimamana sapa luweh dhisike kaum apane sinan umure maksude ing dalam Islam. Wala ya umman lan aja ngimami temenanan sapa ar-rajul wong lanang ar-rajul ing wong lanang kang weneh bi sultani ing dalam kekuasaane ar-rajul. Wala ya qad lan aja lungguh sapa ar-rajul bi baiti ing dalam ar-rajul ngala takrimati ing atase panggonan khususe ar-rajul illa bi idnihi kejaba kelan idine ar-rajul wa muslimun. Wa Nabi Mas'udin Mukbata bin Amrin Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Mas'ud yaitu namanya Uqbah bin Amrin Al-Badri yang ikut perang Badar. Al-Ansari termasuk sahabat Ansar Madinah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amrin mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Sayogianya yang mengimami satu kaum itu adalah yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi yang jadi imam itu yang paling fasih bacaan Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ah sawaan fa lamum bisunnah. Kalau soal bacaan Al-Qur'an itu sama fasihnya, maka yang mengimami yang lebih mengetahui tentang sunnah, tentang hadis. Fa in kanu fi sunnati sawaan fa aqdamum hijratan. Kalau dari segi bacaan Al-Qur'an maupun pengetahuan mengenai hadis sama, maka yang maju adalah yang paling duluan hijrahnya. Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamum sinan. Kalau dari segi hijrahnya juga sama, maka yang maju mengimami adalah yang paling banyak umurnya, maksudnya yang paling lama le masuk Islam. Walaya umman ar-rajul ar-rajula fi sultani. Jangan sekali-kali seseorang itu mengimami orang lain dalam daerah kekuasaan orang lain tersebut. Walaya qad fi baiti ngala takrimati illa bi idni. Dan jangan sekali-kali orang itu duduk di tempat duduk yang dikhususkan untuk si tuan rumah kecuali atas izin si tuan rumah. Jadi ini ilmu tentang apa lagi? Oh, mengagungkan ulama ya. Jadi dalam soal mengimami, mengimami sholat itu yang pertama pertimbangannya adalah yang paling fasih bacaan Qurannya, yang paling paham mengenai Al-Qur'an. Jadi nek jaman nek ten mriki nggih. Apa kuwi jenenge? Biasanya nek milih imam niku kan kadang-kadang ada kekeliruan ngono. Sing imami sing wis kaji, nah, itu salah. Kaji nek ra fasih, yang satu belum haji tapi fasih ya. Ya, yang mengimami yang fasih itu. Atau sing imami sing tuwa. Nah, sing tuwa nek ra fasih, nah, ya sing imami sing fasih meskipun masih muda. Nah, kalau dalam soal membaca Quran itu sama fasihnya, maka yang berikutnya di sini dijelaskan yaitu yang paling banyak tahu tentang ilmu hadis. Oke. Apa kuwi jenenge? Pengetahuan agama secara umum, makanya maca Qur'ane padha. Pengetahuannya tentang Qur'an sama, fasihnya sama, ayo. Kemudian pengetahuan agama lainnya yaitu hadis. Itu mana yang lebih pinter? Ternyata ya sama. Nah, maka yang didahulukan adalah nek zaman biyen ya yang paling duluan hijrah. Nah, saiki kan ya ora ono ya, paling hijrah bisa diartikan tobat nek saiki tadi. Ternyata padha-padha wong mone ndugal anu. Jur podo anak lugal ki, jadilah podo fase, jur pengetahuan agamanya ya podo ampuhe ya, itu dihitung le tobat bian sikit sopoan itu lah. Nah, ternyata hijrah itu kalau tobatimu podo, nah, dipilih umurnya nek, misalnya podo seko cilik wis Islam, ayo, kan berarti ya mengkarek umure tok, umure oh tuan di. Neng, nek misalnya orang sejak kecil Islam atau nih le Islam, wis do tua ke Islam, lah yo le mlebu Islam sing sikek sing endi. Dan sebenarnya lebih baik kalau kita itu nek iso, itu menghindari menjadi imam, karena sebenarnya menjadi imam itu kan berat. Itu padha karo kita mau pergi ke satu tempat. Nek iso ki rasah nyopiri kan penak to, mengarek turu karek anu ngati-ngati ketok gitu lho. Ngopo ndadak rebutan nyopiri kan ini to, imam itu kan seperti sopir itu bertanggung jawab. Ono ana tabrakan ana apa sing tanggung jawab si imam. Karena nek penumpang ki ya mung ngetutke wae anu, ya nabrak wong iki sing dukum ya sopire kan ini to. Ora mungkin kok sing misalnya ono bis nabrak wong kok sing dukum penumpangnya ndak mungkin. Nah, begitu juga nenggon sholat itu kan yang bertanggung jawab sebenarnya imam. Kalau bisa kita menghindari, kita menghindari. Tapi kalau di situ itu ternyata ya kita tahu bahwa kita lebih fasih dari yang lain keterlaluan le tidak fasih, ya kita harus wajib untuk mengimami. Ya kadang-kadang saat ini kan orang ada kecenderungan, wong ini wis rajin neng masjid, oke? Terus nek kula amati nih di masyarakat itu kebanyakan terus kepengen didadekke imam. Nah itu salah sebenarnya. Ngopo pengen dadekke imam? Mung dadi makmum wis penak. Nah itu. Kepengen dadi imam ki nek memenuhi syarat, lah nek tidak memenuhi syarat malah dosa. Nah itu ta. Jadi ora usah kepengen dadi imam. Mrene wagene ngaji ya pendak mamur bos ngaji ning rada tu patekah ya. Pembahasan ro kancang-kancane petuk kepengin ngimami padahal ternyata teman-temannya itu wong ngajine ya ming malam rebo wae ra melu ngaji Quran ta ngaji kuping ini gitu. Ya nah, kancane iki pinter maca Quran nah, itu temannya aja enggak usah kita. Terus ya kadang-kadang itu apa kuwi jenenge karena usia no karena merasa lebih sepuh kuwi terus anu maju dadi imam padahal di situ banyak anak muda yang lebih fasih. Itu sebenarnya malah penak ngono. Penak dadi makmum to. Apa kowe jenenge? Nganune ngaten niku dadi ora usah kepengin dadi imam nek ora kepeksa tenan. Kepeksa iki artinya ora kepeksa itu artinya kalau di situ masih ada yang mampu, yang lebih bisa, nah itu berarti tidak terpaksa. Tapi kalau tidak ada sama sekali ya sebagaimana lagi itu. Kepeksa dadi imam kaya nyupiri itu to. Nek wis ana supire iki ora usah rebutan nyopir, lebih baik kita jadi penumpang aja. Dan di sini juga dijelaskan oleh Nabi, jangan sekali-kali seseorang itu mengimami orang lain di daerah orang lain itu. Padahal saya ke tempat Pak Johari, terus jelas salat jamaah. Kalau saya itu tidak usah mengimami kalau tidak dipersilahkan oleh Pak Johari, ngono lho. Nek dipersilahkan oleh Pak Johari ya saya ngimami, ngono lho. Nek tidak ya ya makmum wae karo Pak Johari, karena ini kekuasaannya Pak Johari. Ya ternyata Pak Johari yang ngimami padane nek maca Fatihah ternyata ketahuan salah. Apa ya, saya tahu kalau itu bacaannya salah misalnya. Ya itu ya saya harus mengulangi salatnya itu. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku mbaleni meneh ya, padahal nek sing iso ketahuan kan salat maghrib, salat isya, salat subuh kan itu ya, salat isya utang rokangan. Jebulane imame Pak Bu, jebulane le maca Fatihah keliru, kelirune iki banget ngono. Itu ya rampung assalamualaikum terus baleni salat isya meneh. Saya yang tahu. Makmumnya yang lain banyak tapi enggak tahu ya tidak wajib mengulangi. Oh, berarti penak rangti ya. Ya penak nek kon kuwi ya toh. Ning masalah iki masalah iki kan ya beda anune, ana lho. Akibat-akibatnya juga berbeda. Nah, seyogianya kalau kita menjadi tuan rumah itu kita persilahkan untuk kalau ada tamu misalnya ini lebih fasih dari saya ya kita persilahkan untuk mengimami, ana lho. Dan janganlah seseorang itu di rumah orang lain duduk pada tempat duduk yang memang dikhususkan untuk si tuan rumah. Dan ini Pak Johari itu ruang tamunya ada kursi 5 gitu. Ada kursi khusus itu khusus Pak Johari. Ngono gitu. Menyentuh tidak boleh apalagi menduduki ndelok wae kudu ndungluk padane ngono. Itu jangan coba-coba untuk duduk di situ kalau tidak dipersilahkan oleh Pak Johari. Ngono gitu. Nek dipersilahkan ya wis lingguh ning kono. Enggak apa-apa. Jadi nek bertamu itu etikanya seperti itu. Baik, dak mben iki Mas. Mas Pi iki cerita ana wong ning masjide Mas Pi gitu lho terus. Nah, tiba-tiba dak iki maju ngimami, ngono lho, maju ngimami. Lah makmumnya ya pada enggak mau, ngono lho. Dadi ngimami dhewe, ngono ta. Nah, ternyata juga bacaannya tidak fasih, ngono lho. Setelah selesai terus Mas Pi iki ning kono wis dikamati dhewe terus diimami dhewe ceritane Mas Pi ya terus dibaleni terus Mas Pi dadi imam. Itu sebenarnya itu salah itu pakaiannya juga serem nganggo serban nganggo jenggot nganggo anu. Ya memang anu kok Islam itu kan berkali-kali saya sampaikan bukan penampilan kok itu loh. Bukan penampilan wong serban itu sebenarnya harus Kanjeng Sunan Kalijaga kan diganti udeng. Ya sama aja tuh yang namanya serban itu kan ada kepala, kemudian kepala ditutup, kemudian ada ikatan kain yang diikatkan, itulah serban kan gitu toh. Ya bentuke iso macam-macam, iso udeng, iso blangkon, bleng, pakai bleng, nggo blangkon. Anunya begitu, jadi tidak harus sanu, tidak harus dan tidak wajib toh pemakaian. Jadi bukan penampilan. Bukan sekali lagi kita jangan terkecoh pada penampilan, sekali lagi kita jangan terkecoh pada pidato. Usama bin Laden ya pidato wow, jihad fisabilillah, padahal dia itu siapa kita juga enggak tahu kan itu. Dan Islam tidak mengajarkan seperti itu, ngono lho. Dadi ana bom ning anu ki mangkel ya saya itu. Masalah iki apa? Jur orang tua itu jadi takut memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena konon katanya yang ngebom itu adalah alumni pesantren. Nah, alumni pesantren iki ada katanya iki ning pesantren durung karuan ngaji sih. Ming nuno turu, rong dina terus ngaku-ngaku mbiyen mondok. Ayo cetale mondok ning kan tang ngaji, kan itu toh. Di kayak gitu itu jangan di anu gitu loh. Maksudnya Islam itu sekarang menjadi komoditas untuk dijual, diperjualbelikan untuk partai, untuk yayasan, untuk gerakan opo, untuk perbankan, macam-macam. Perbankan barangnya kan mengatakan Islam, padahal juga belum tentu itu benar-benar sesuai dengan aturan Islam kan juga belum tentu, bisa iya bisa tidak. Jadi jangan terkecoh pada hal-hal seperti itu. Quran Islami, musik Islami. Oh, terus apa meneh lukisan Islami ngopo. Jadi sebenarnya Islam kira kau yang gresing apik itu Islam. Yang terbaik itulah yang Islam. Sesuatu yang baik, boleh kula aturke. Islam itu apa sih? Pokoknya sesuatu yang paling baik itulah Islam. Kau yang dikatakan Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah milik orang Islam yang hilang, malah dimanapun ditemukan, ambillah. Maksudnya ki, pokoknya apa yang terbaik itu sesuai Islam. Apa saja yang tidak baik itu pasti tidak sesuai Islam. Jadi sekali lagi Islam itu tutu kopiah, tutu pecis, tutu. Maksudnya ini gereja itu kopian, gitu. Tur neng bangsa neng Iran barangnya Yahudi barangnya sarungan yang gue pakaian podo Islam. Ya assalamualaikum barang, jangan dikira assalamualaikum tuh anu loh, khusus untuk Islam tidak. Memang Kanjeng Nabi mengatakan bahwa orang Islam itu seyogianya kalau ketemu membaca mengucapkan assalamualaikum, tapi juga orang non Islam juga assalamualaikum. Jadi ragu tuan. Berarti dangdut barang ini termasuk Islam? Ayo ngosen yang dangdut, anu loh, kita akan masih endar. Yang dangdut itu asalkan kriterianya itu satu, apa-apa itu jangan haram po halal loh, haram po halal, po malah dianjurkan po wajib po. Ini sebenarnya gampang loh. Misalnya musik, musik ini ada yang gon kitab apa? Oh, Safinal Najah ya. Itu suling, pancen ana hadis ya, suling itu adalah lengkingan setan. Dan itu dah, itu memang ada hadisnya dan sahih. Tapi yang dimaksud Rasulullah itu apa sih? Ana tuh. Rasulullah melihat orang meniup seruling dalam sebuah pesta pora, di mana di situ kebejatan, kemaksiatan itu dirayakan dengan tiupan seruling. Nah itulah seruling itu memang lengkingan setan, kan kata? Nak sulinge sufi-sufi gak yo? Yo ora, Nabi Dawud yo nganggo suling, kan itu ta? Jadi harus dipahami orang mengatakan suling haram, apa? Iya, dalam konteks apa? Dan Allah nak cara Imam Al-Ghazali, apa saja yang membuatmu ingat kepada Allah, lakukanlah. Apa saja yang membuatmu lalai dari Allah, ya tinggalkanlah. Ana musik ini membuat lalai tidak, tak gendong. Aku nek pancen kuwi membuat kelingan tegus Gusti Allah, wong gendong iki tok ganjaran. Nah nek pancen ngono kuwi ya nyetelo tak gendong. Ning nek tak gendong iki ming pikirane ming kepengin rabi, kelingan marlono. Tapi iki maksiat. Masing-masing orang kan berbeda-beda efeknya itu. Jadi ojo ming waton tak gendong, mustahab tak gendong maksiat ya belum tentu. Masing-masing orang itu, karena kalau kita fikir ya, nato. Jangankan kok, anu aurat pun begitu. Aurat itu kalau melihat aurat itu, apa izinnya menyebabkan kita ada keinginan, ada keterpesonaan, ada perubahan, itu dosa. Nato definisinya itu begitu. Nah, semua orang itu kalau melihat aurat nyata itu pasti terpengaruh. Misalnya lantep melihat rasa wong wedok lah, melihat pupune Pak Heri. Nah, misalnya ini gudiken ya ta. Itu mesti ada perubahan dalam anu. Yang namanya tidak berubah itu misalnya begini ya. Misalnya melihat kitab ini dan melihat ya enggak ada perubahan apapun. Nah, itu ta. Tapi coba lantep melihat pahanya Pak Heri. Nah, itu mesti ada pengaruh. Uning mboten sahabat tak kula. Ya senajan mboten kepengin pernah ya, tapi kan ada perubahan di hatimu. Ana ta? Itu enggak boleh, ana ta? Itu cara hukum loh. Itu makanya semua aurat zahir itu tidak boleh diperlihatkan meskipun dengan sesama jenisnya, kan ta? Misalnya lantai karo Pak Heri kira kena gede-gedenan pupu yo, ngene kira kena, ana ta? Wedus bareng yo, ngene kira kena gitu loh. Ya harus minimal itu sampai dengkul, kan itu ta sampai dengkul. Antara wudel dengan dengkul kira, mana mengkelek-kelekan tak apa, kan mengkelek itu orang aurat bagi laki-laki kan itu tuh. Nah, begitu juga perempuan dengan perempuan, apalagi dengan lain jenis, kan itu. Nah nanti di luar itu, misalnya gambar, misalnya atau benda-benda apa, itu menjadi haram atau tidak dilihat? Ya berpengaruh tidak, kan loh. Kalau berpengaruh kan, ya tetap haram. Misalnya melihat kates, pepaya, wih. Nah, ngono kuwi ya haram kuwi. Kowe kudu langsung merem apa pitik kates tak tegor. Ya kadang-kadang wong iki oke sing ra normal ngono iki, ya. Ya itu memang kudu anu melihat apa misalnya kambil anu. Lulu-lulu ngono iki. Ya kambil tak seruduk sisan anu ta. Itu juga haram kalau mempengaruhi. Tapi kalau tidak ya melihat kambil ya malah ming nesu. Ya ora apa-apa melihat kambil tidak ada pengaruh melihat kata juga tidak terpikir apapun, ya tidak apa-apa. Melihat gambar tidak terpengaruh, ya tidak apa-apa. Tapi secara umum kan sebenarnya diri kita yang bisa menilai itu. Kita bisa menyampaikan, aku tidak terpengaruh apa-apa. Ya kita bisa membohongi orang lain, tapi kan kita tidak bisa membohongi Gusti Allah kan atau malaikat bisa dibohongi manusia itu bisa malaikat. Ini nek Gusti Allah mosok tok bohongi kan ndak bisa. Jadi sebenarnya seperti itu. Mau tekan kates bareng apa? Jadi pripun nek maksiat? Ya wis rumangsa wae nek maksiat meskipun juga yo ora diketak-ketakke nek lho maksiat itu. Tadi pagi itu apa ya semono duwi apa ya? Wong iki nek seneng maksiat, njur bangga dengan kemaksiatannya, njur dia pamer-pamerkan kemaksiatannya. Itu sampai orang seperti itu dirasani wae rapopo sih. Ngono lho. Itu tadi ana hadise itu bahwa wong sing memperlihatkan kemaksiatannya, dirasani dari segi kemaksiatannya itu rapopo, ngrasani seperti itu iku ora dosa. Saking eleke wong ngetak-ngetake maksiat lho. Berarti lantep. Gue ini lari-lari ming sempakan tok. Ngono lho. Bangga dengan itu sempaknya itu, mungkin sempaknya regane 5000 kok piro. Berarti kan dia bangga dengan kemaksiatannya. Lah itu dirasani ra apa-apa. Ngerti ra lantep, oh lantep sing tukang sempakan itu. Ra apa-apa wong. Masalahe lantep itu dengan sengaja apa kuwi jenenge memamerkan kemaksiatannya. Tapi mung dari segi itu loh, dari segi lainnya tidak boleh. Tur lantep kaya gini ngapusi lah kuwi wis ngrasani meneh wong ling ngapusi ndelik-ndelik sing lantep. Ana ta nek ndelik-ndelik itu tidak boleh dirasani, ngono lho. Dene ana wong seneng remi ndelik-ndelik, nek kecenengan wong ki isin, nah itu jangan kita tahu itu pura-pura enggak tahu aja. Wong dia sudah malu, kan itu ta. Bab dosanya juga berbeda, ngono lho. Maksiat dengan terus terang diperlihatkan orang lain, tidak malu. Itu dosanya berbeda dengan maksiat-maksiat yang sembunyi-sembunyi. Kalau ketahuan orang yang dikenal malu itu berbeda. Misalnya podo-podo apa? Misalnya apa ya sing gampang? Padahal apa maksiat sing? Misalnya minum-minuman keras. Dia itu malu sekali kalau sampai ada orang yang kenal melihat. Nah, tetap saja kan haram tuh itu minuman keras itu. Tetap saja bahayanya luar biasa. Dosanya gede banget. Nah yang satu dengan bangganya memamerkan minum-minuman keras itu di depan orang lain. Itu dosanya double yang dosa le ngombe minuman keras itu wis gede banget. Dosa le mamerke itu bisa 100 kali lipat lebih besar daripada dosa le ngombe mau. Gitu loh le maksiat. Kalau maksiat itu kudu didelikke tenan. Wana ndite kok munggah gunung golek apa jenenge guwa. Are maksiat po. Ya ora aja muni ah, lah nek ah iki jenenge kowe ora menyembunyikan. Neng wae maksudnya apa? Ya mbuh engko sak kersane Gusti Allah. Mbuh maksiat bungi biadia. Delek-delek. Kalau sudah sembunyi-sembunyi itu jangan ditegur ngono lho, jangan dianu. Misalnya kita punya anak melakukan satu kekeliruan, dia sudah takut, dia takut kalau kita tahu, malu kalau kita tahu. Itu jangan ditanya-tanyain nesek-nesek, ayo kowe mau anu to? Hari ya. Malah dadi anu to rusak nanti pribadi anak. Kalau udah sembunyi-sembunyi, itu biarin aja kita pura-pura tidak tahu, gitu loh. Ming didongake wae suwe-suwe apa jenenge rasa malunya itu mudah-mudahan membuat Allah menolong dia untuk terlepas dari cobaan seperti itu. Ini jenenge cobaan yang terberat itu ora kok ra ndidit, ngono loh. Cobaan yang terberat itu nek kita melakukan kemaksiatan. Nek ming ra ndidit paling ming ngeleh pol gitu. Ming cengenges-cengenges. Ya ming ngono gitu. Ming kecut nek gene udut ming kecut cangkeme kan gitu. Tapi hanya sebatas itu aja. Nanti ada saatnya punya uang lagi. Tapi kalau maksiat itu kan sebenarnya akibatnya nanti setelah mati. Karena khususnya setelah mati. Di dalam waktu hidup pun kadang-kadang hukuman itu sebagian diberikan Allah. Maka nek ada orang kena musibah maksiat seperti itu, kalau takut apa jenenge takut ketahuan dan malu kalau ketahuan, kita kebetulan tahu, itu justru kita pura-pura tidak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin lahu fa aqdamhum mongko ngimamana sapa luweh dhisike kaum apane silman manjinge Islam badala sinan islaman. Wa fi riwayatin ya umul qauma aqra'un li kitabillah wa aqdamhum qira'atan fa in kanat qira'atuhum sawaan Fal ya'umuhum akdamum hijratan fa in kanu fil hijrati sa'an fal ya'umuhum akbarum sinan. Dalam riwayat lain ya sama, hanya redaksi kalimatnya saja yang berbeda. Wal muradu bisultanihi mahalu wilayatihi au awil maundi ngulandi yakhtasu bihi. Pun kula terangke. Wan ulan diriwayatake sing Abi Mas, ngot kala nang dika sapa Abi Mas, ngot kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yam sahu ngerata sapa Nabi manaki bana ing pira-pira pundak kita fi sholati indam sholat wa yaqulu nang dika sapa Kanjeng Nabi istawu padha nglempengno sapa sira kabeh wala takhtalifu lan aja padha menggok-menggok sira kabeh fatakhtalifa mongko sebabe menggok-menggok apa kulubukum pira-pira atine sira kabeh liyalini becik nyandingi ni ingsun mingkum saing sira kabeh sapa ulul ahlami wong kang padha balik wanuhalan duweni akal sumalladina nuli wong akeh yalunahum kang padha nyandingi sapa aladin ing ulul alham sumalladina nuli wong akeh yalunahum kang padha nyandingi sapa wong akeh ing aladin. Juga diriwayatkan oleh Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Abi Mas'ud menyampaikan bahwa Rasulullah SAW yamsahu manakibana fissolah, meratakan pundak-pundak kami ketika kami akan sholat. Wayakulu istawu wala takhtalifu fatakhtalifa kulubukum. Luruskanlah dan janganlah bengkok-bengkok. Kalau bengkok-bengkok nanti hatimu bisa bengkok-bengkok juga. Liyalini minkum ul ahlam wanuha. Siyogyanya menyandingiku, maksudnya yang dekat denganku, yang dekat dengan Rasul, maksudnya imam, adalah di antara kalian yang sudah dewasa, yang sudah berusia dan memiliki akal, maksudnya berilmu. Jadi dari segi usia maupun ilmu. Sumalladina yalunahum, sumalladina yalunahum, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Jadi yang dekat dengan imam itu adalah orang-orang yang senior, kemudian berikutnya berikutnya. Jangan sampai misalnya yang tidak senior malah dekat imam, yang senior malah di belakang, itu ya salah. Ya paling tidak usia lah, dari usia itu orang gon ngilmu ya usia. Di satu sisi perintah Nabi seperti itu, tapi di sisi lain juga Nabi memerintahkan bahwa bersegeralah kalau mengambil shaf, karena shaf yang dekat dengan imam, semakin dekat dengan imam itu semakin baik, semakin bagus pahalanya. Jangan apa ke jenenge suka melambat-lambatkan diri, jangan mengambil posisi di belakang. Nah, posisi di belakang itu nanti nek antri mlebu swarga ya keri. Nek misalnya jatahe mrene wong jamaah misalnya apa salat apa ngaji ngono, barisane ada 100 barisan. Wes ngisor dhewe mburi dhewe wae, ana ta? Nah, ternyata sing mlebu swarga iki mung 80 barisan, ora katut karemu. Maka ambillah posisi yang di depan, ngono lho, kalau bisa itu ning yo rasa susuan, rasa rebutan, nek tekone keri ya ning mburi kan itu ta. Nek tekone ning nek tekone di dulu ya sebenarnya ya di depan ngono. Tapi sebenarnya nek pejabat-pejabatnya nek jejemuan terus gak posisi yang khusus ning ngarepane sebenarnya ya ora bener ta. Kalau dia pengen di depan ya harusnya datangnya paling duluan ngono ta. Kalau dia datangnya belakangan ya ya ning mburi ya. Ini ya masalah ini oke-oke ranggung ilmu tadi ya Sben. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau sholat itu barisannya diluruskan, bahkan Nabi sampai meratakan, menepuk pundak-pundak kami supaya rata. Jangan sampai bengkok-bengkok, enggak, hati kalian juga bengkok-bengkok. Tapi juga jangan berlebihan pun ngelatur kita, jangan berlebihan rasa midak sikile kancane barang itu sudah anu, itu sudah berlebih-lebihan yang seperti itu. Israf itu kan. Israf itu malah haram. Yang penting sebagai sebuah barisan itu lurus, kemudian tertib, kemudian yang dimaksud Nabi itu jangan ada selo. Itu ora kudu suwan salat kene ndesuk kene ndesuk kene sikile didak kiwa tengen mah ora iso khusuk le salat. Dan itu wajar saja. Wajar lurus, rapat itu maksudnya ya ora siji kaceke 2 meter 2 meter, nah ngono gitu maksudnya tidak begitu, ngono lho. Jadi wajar rata, rasuk-sukan, tertib ning ora sah ya apa meneh susukan ora kena apa meneh ida-idaan sikil barang kira kan usah le ndak di anu sih ndak diselah-selani setan nanti dikencengke terus di ida sikil setane kowe kuwi ngono lho ngono lho salah tok didak sikile ya piye tok gak dilapas apa jenenge kukune yang yangen ya didak lara burange ya iki salah apa penyiksaan ngono. Jadi anu rasah begagah jembar-jembar kan itu kira-kira mung sakilan ya ki. Sakilan kira-kira jarak antar dua kaki itu sakilan. Ojo setengah meter atau 3 meter lah kuwi arep senam karo salat. Ana ta sing ngono kuwi dadi wajar saja. Jadi apa-apa sing wajar, sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang kaku itu tidak islami. Sedagap misalnya itu juga antara dada dan pusar. Jadi ning ngene iki ya ora kena, ngene to. Enek iki nek kowe dadi manuk penguin ora apa-apa. Ngene to. Terus ning isor ngene iki ya ora apa-apa. Ya ora kena kok ora apa-apa itu. Maneng isor wudel. Ngene to ya, ya dhuwur wudel ngisor. Dada tadi kira-kira wangun ngono, nek disawang iki wangun, ngene lho. Wong Islam itu yang ngajari sesuatu yang wangun, wagu-wagu kok ngaku Islam to. Sing wagu iki demit. Demit e wagu to, bentuke wagu, rupane wagu. Nek upama dheke wangun iki mung mendo-mendo to, mung nyamar. Kok nek anu hantu-hantu kae nek nggon apa film kae. Mendo-mendo dadi wong ayu padahal mung rupane elek. Sing elek-elek iki pancen setan. Dadi nek Islam iki sing apik, asline apik, ngono lho. Ya ora mung mendo-mendo, nek mung mendo-mendo ya mung demit meneh ngono to. Dadi asline ya apik, rupane ya tegese maksude iki wujude iki estetis anu to wangun ora wagu ya salat begagah barang kan wagu to sedagap dhuwur banget kan ya wagu ngangkat tangan dhuwur banget to ya wagu iki are takbiratul ihram po ya kalau apa wis jenenge tekek wis jenenge Allah akbar itu kan kira-kira kan ngono to ya ini harus diulang lagi karena sakiman ramyang sih. Kira-kira iki diangkat tangan itu hatwa manggibah kira-kira sak pundak. Dalam kalimat lain sak ngisore apa jenenge kuping. Yo rasa dipaske ngisor kuping ini Allah. Yo rasa ngono ora rasa pas banget pundak. Allah. Lah ngene kecetit malah ido salat. Aduh aduh aduh apa kram. Yo ora ido salat man kan. Biasa aja kira-kira jenenge kira-kira sih. Hatwa itu kan mung kira-kira to. Kira-kira sak pundak, kira-kira sak ngisore kuping. Ngono ora kanjeng Nabi ora mengatakan pas banget nggon pundak, ora, ora pas banget ngisor kuping jadi tok tempreke kuping ini. Ora ono kanjeng Nabi ngajari katrok ngono iki. Kanjeng Nabi itu kalau mengajarkan itu sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang mudah, ngono lho, simpel tapi hebat ngono lho. Kira-kira ngono rasa kaku-kaku ana sing ngene iki to. Paske pundak harus pas banget to. Ya kuwi ya ora apa-apa nek anu pancen ada di wong wagu ya terus-terus to ngono. Mune nek ra ngono kuwi ra mantep to ya. Mantep iki dadi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Wan Abi Wangan Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini becik nyandingana ing ingsun mingkum sae sira kabeh sapa ulul ahlami wong padha duweni balik wan halan duweni akal sumalladina yalunahum salasan wa iyakallahu dia sira kabeh wa haisatil aswaqi lan ing pira-pira gemure pira-pira pasar wa muslimun. Juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, seyogianya yang dekat denganku itu adalah kalian di antara kalian yang sudah balig dan berakal. Kemudian berikutnya dan berikutnya sampai 3 kali. Wa iyyakum wa haisatil aswaq, dan takutlah kalian kalau ribut seperti pasar. Nah, jadi kalau mau sholat itu jangan ribut. Begitu komat itu diam, mulut itu diam. Dadi rasane rodor ini, aku ini. Aku ribut kuwi pasar kuwi jenenge kan. Jangan seperti itu kalau mau salat tuh. Biar yang mengatur itu imam, wong imame wae meneng wae sih. Imame meneng wae wae sing bingung makmume. Rodor ini dirapetke, sikile kuwi ketok. Omah ribut ngono ya nek. Biasanya ngono kuwi nek wong lanang-lanang, nek wong wedok isih jagongan. Iki kemokal iki iki. Ya wis icik wae. Iki wis ngadeg icik wae. Wa iyyakum wa hisatil aswaq. Takutlah kalian kalau ribut seperti di pasar. Nek ribut ini yang pasar kono, ngono to. Jenenge meneh ning pasar kok bingkem ya ora mungkin, regane pira meneng wae. Siji ra takon siji ya meneng wae ming klirak-klirik ngene njigo. Ngulungke dhuwit ra setuju meneng wae mendelik. Njigo dhuwit meneh. Mendelik meneh oh berarti kurang ngono. Jigo dhuwit meneh keplak ra mungkin meneh jagongan ngono. Lah nek arep salat ki rasa jagongan kaya nek arep kaya nek ning pasar jenenge wis komat sih jenenge wis berdiri. Jadi tertib rapi biar kalau ada anu ya misalnya koncone kok ra lurus ya nganggo tangan wae rasa nganggo mulut ngono lho nganggo gerakan di niku rasa ribut banget ngono sekedar ini kalau imam memang boleh mengatur itu diluruskan anu ta oh kurang maju iku kurang mundur boleh tapi satu orang saja nek mung imam itu kan tetap ra ribut wong ning pasarnya suarane ra siji kok ngono kae to nek imame yo diluruskan pun lurus ya niki Pak kurang maju oh mah kemajuan iki lha yo ana imame Marlono dadi balang tenan to. Ngeyel. Dadi nek nek cah cilik ya ora apa-apa, nek umure agek 4 taun 3 taun, ayo agak maju enggak sini aja. Langsung tok balang lah kuwi wong edan kowe. Sing cilik kowe apa bocahe. Dadi apa-apa iki pokoke ya sesuatu itu wajar. Nek nganggo ilmu iki Pak Amin menjadi wajar, menjadi enak, menjadi tertib, menjadi bagus. Sesuatu yang aneh-aneh, lucu-lucu, lucu iki mesti wagu ngono lho. Itu mesti tidak islami. Gue jenggot iki sunat, nek ape. Ane itu ta? Jenggote wae aneh ngono, yo ora ora sunat. Haram. Lha kan jenenge pile tau yo sing jenggot aja kok. Nek jenggot apa jenggote wangun sih. Kaya sing dingu bagus pleret. Ora aja kok apa wong kaya rocker ora apa-apa. Maksudnya iki anu gitu loh dadi pokok men itu Islam itu mengajarkan sesuatu yang baik kan Nabi menyuruh memelihara jenggot itu untuk agar sahabat itu lebih kelihatan tampan lebih maco ngono loh. Nek kira-kira malah lucu ora ra dawuh kan Nabi ora bakal kan Nabi itu mah bijaksana sih, ora mungkin dawuh sesuatu kok membuat manusia wagu ora mungkin gitu loh. Anu apa jenenge? Karena sahabat-sahabat Nabi itu kalau memakai jenggot memang orang Arab kalau jenggot memakai jenggot memang lebih luas lebih ganteng kan gitu. Ya lihat-lihat nanti kalau orang Jawa itu kalau memang lebih ganteng, kayak Oma Irama kan yang gue jenggot ya pancen lebih ganteng ya apa-apa kan atau nek margi ngono tak kira ya sorry lah ki misale. Ya ini kan masing-masing beda Joko ya mundak ganteng sithik lah. Misalnya gitu ndak apa-apa kan gitu toh. Tapi kalau kira-kira wagu jangan ngono toh. Kira-kira wagu ki jadi jangan salah paham lah. Umumnya nih gon internetnya, ono sing ngantek debat diskusi jenggot itu sunat apa? Ngantek ono sing mengatakan memakai jenggot itu wajib. Ida nih ki. Katanya kau nih sing wagu kok margi ngono ki? Margi wajib wagu. Ngono ta? Ya ora mungkin to ya ora masuk akal to Kanjeng Nabi kok dawuh sesuatu yang seperti itu enggak mungkin ngono lho. Tidak ada ajarane Kanjeng Nabi yang tidak bermutu itu enggak ada. Ngono lho. Tapi makanya jangan juga jangan mudah percaya kan ono ustaz ngandani ngono. Kok ketek wagu banget iki. Cek dulu karo kiai ngono lho. Niki bener napa? Ngecek ya yang bener-bener kiai, jangan kiai-kiai yang tidak cerdas yang tidak pandai itu kowe tok cek ya mung kiai kampung kelas Mbah Kaum ya Mbah Kaum e oh pancen kudune wagu ngono je ya wis tobat nek ngono carane itu lho dadi apa ya karang angel je Islam gitu setan ki piye carane ben Islam ki ra menarik no ya termasuk bom termasuk wagu termasuk jenggoten iki ben Islam ra menarik ben ketok elik ya ben wong e ora tertarik karo Islam kan begitu jadi jangan tergoda oleh ketidak estetikan seperti itu hati Islam ki yo. Yo anu yo pokoknya indah lah. Berusaha tampil sebaik-baiknya anu. Ora kudu putih kok Pak Boy teng yo ngene yo wah medeni je. Yo pancen mah islami ireng ngene. Anunya begitu gitu loh tadi. Tapi juga jangan ngelokke wong nek ana wong wagu nur ora islami ya maksud keplaki kowe to dujo ngono sing penting ki awake dhewe wis wagu kok ngelokke wong. Senengane ki nek nggon ngaji ya lho. Berarti kowe iki ra islami lho kok ilmu ngaji itu untuk kita pakai sendiri untuk kita amalkan sendiri orang lain biar meniru gitu lho dakwah itu yang lebih penting itu adalah dakwah yang memakai contoh ngono lho lha kok jenengan kok icik mawon lha iki kudu nerangke lah maca kitab jepo ya aku meneng wae ya jadi liat-liat tapi kalau santri itu yang lebih baik memberi contoh tidak usah banyak anu tidak usah banyak menggunakan dakwah dengan lesan gitu lho bab mesti okeh salah ya nek santri itu menggunakan lesan itu. Kecuali kalau sudah disuruh, ngene wis, kowe iso welesanmu iso kan. Wangun kok cangkemmu ngene iki badane. Iki ya boleh lah, tapi kalau belum itu rasa gambleh, ngono masalah kok rekane nerangke. Lek do wagu-wagu iki tak ustaz iki salah kok ya. Ustaz iki radong waton ngandani to. Nah saiki kok kae ustaz sing salah. Soalnya kepengen lah dadi ustaz yo ora kok menyebarkan Islam ki ora, ning niate iki nggo profesi to padha karo dadi apa jenenge padha karo macul, padha karo bakul barang itu to dadi. Golek amplope to lah ya wis golek amplope janjane ora usah dadi ustaz ngono to, dadi penyanyi dangdut ning wudo ya Mas Cetho to. Penyanyi tak gendong kemana mana Mas Cetho gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang menarik loh ya, Mbah anu ya, Mbah. Sapa ya? Mbah ne lantep ya. Mbah Surevi. Mbah Surevi menarik loh. Di sisi menarik ya, memang dia banyak kelemahan sebagai manusia, banyak kesalahan, banyak kekeliruan, tapi ada sesuatu yang menurut saya hebat itu. Tidak matre itu loh. Wong 4 miliar telah disibuk ya. Ya disibuk me arep didom-dom ya. Oh iki dahsyat lho iki. Itu menampar materialisme habis-habisan wong Jakarta, orang wong Jakarta wong Yogyakarta wong Bantul ya toh. 2 inci nek arep dit. Mbah Mbah Surevi ora dijebuk, sesuk nek dijebuk mer didom-dom. Ayo dahsyat di tengah badai kecetilan, ya toh? Dan di tengah badai apa kecintaan pada harta benda ada seorang Mbah Surevi. Wah, iki dahsyat itu. Ngono toh. Ora duit iki sepi no, kelangan duit wae jane Iskandar kon cerita kelangan duit 15 juta apa-apane ya ora apa-apa sih, weh. Uangku habis ming ngono ki tok. Wong duit to mosok kayak dhuwur watu, apa ya? Ning pinggir kali tinggal adus kali ya. Baratus wis ilang ya wis ora apa-apa sih, ya ming hehehe. Uangku habis ming ngono sih. Aja-aja sing kelangan margi. Budak sakal itu. Itu artinya karo duit itu anu gitu loh. Karo duit itu apa wae dingin gitu. Merasa tidak memiliki, kata Johnny Iskandar itu, dia itu tidak pernah merasa memiliki harta benda. Itu penting kalau Mbah Surep ora ngaji besok ngono jek dhewe ngaji kok nek arep dhewe oleh anu banget ya kalah karo Mbah Surep iki. Mbah Surep pasah ngaji wae pinter ngono ndak iso besok nek ngaji. Ya toh? Ora ngalah-ngalah kae dhewe kan toh. Itu satu, yang kedua itu tak gendong kemana-mana karena Mbah Surep itu suka gendong cah-cah cilik itu. Ngene lho. Jadi betapa kasih sayangnya kan luar biasa kepada anak-anak itu. Dan itu kan memang diajarkan dalam Islam, loh. Apa jenenge? Iman seseorang itu tidak sempurna kalau tidak menyayangi yang lebih muda dan menghormati yang lebih tua. Mbah Surep mah ngamal kayak gue, rasa ngangguan. Mulu lagu tak gendong kemana-mana karena anak cah cilik, yo tak gendong, yo cuma gitu. Nyeneng-nyeneng kayak cah cilik itu, anggur bodok cah cilik, yo tak gendong, tak edit, gitu loh. Aki hal-hal seperti itu kan sebenarnya sangat Islami. Nak perkara rambutnya gue hukumnya beda meneh kan itu. Tapi dua hal itu. Jadi kalau kita melihat sebuah peristiwa itu, kita ambil hikmahnya. Seperti ngendikan Kanjeng Nabi, hikmah itu bisa di mana saja, termasuk dalam diri Mbah Surep. Satu, kalau duit gue adem, ramatre. Buktinya kalau punya duit dia cuma ingin membagi, mana lo, tidak untuk diri sendiri. Yang kedua, kalau duitnya hilang juga dia tidak merasa susah, mana lo. Itu artinya karo duit ki ra penting, ngono lho. Kaya awake dhewe misale ndek neker siji, neker itu bagi kita enggak penting. Neker ilang kan tak kepikir. Kan gitu toh. Ning nek neker itu sesuatu yang kita sukai, yang sesuatu yang kita cintai, wo ilang ya iso bingung kan. Begitu juga uang. Nek uang ki nek ilang ya ora apa-apa, nek duwe ming didam-dum, ya berarti dhewe wis lumo. Ya lumo ki nek swarga kuwi kan toh. Itu dari segi lumane, dari segi kasih sayang kepada anak-anak itu penting karo anak-anak. Kanjeng Nabi itu idolanya anak-anak sih. Karena itu anak-anak itu, anak-anak kecil itu mengidolakan Kanjeng Nabi. Ya karena Kanjeng Nabi itu memang luar biasa kepada anak-anak kecil. Mbah Surep itu menggendong, jadi lagu tak gendong kemana-mana. Penak toh, emang lagu ngono kok udah seneng. Ya masalah itu karena kasih sayang itu. Karena itu baru kayak lagu kasih sayangku. Jadi merasa piye-piye. Aku berarti tak gendong cah cilik weh. Men entuk 4 miliar to Mbah Surep to. Ora sida entuk 4 miliar nek niatmu ngono kuwi to, ming boyokmu sempal to. Rata apa-apa wong niatmu ming kaya anu kok. Padahal nek Mbah Surep itu kan memang gendong karena memang suka pada anak, sayang pada anak-anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi ora mung tak gendong kemana mana ora ana hikmah e apa malah mung entuk 4 miliar to. Wah, mah bayangke kok dudu aku yo. Wah, ini malah mung kubu dunia kowe anu to. Jadi dahsyat ini Mbah Surep. Bismillahirrahmanirrahim. Kepetok Mbah Surep anu salaman nyucup. Tak esugiye ya ming padha wae mah kelangan iman. Jadi kita ambil pelajaran dari setiap peristiwa itu kan pasti ada pelajarannya. Dan kita meniru, kita mempraktikkan. Wah, ini Mbah Surep kalau anak-anak penuh dengan kasih sayang, bahasanya kasih sayang. karo uang dia begitu pemurah, begitu tidak dingin lah, tidak ingin berbanyak-banyak apa jenis. Kalau punya ya kepengin berbagi lah, itu hebat itu. Nek menurut Islam itu apa jenis ilmu Islam, wah ganjarannya kepah banget. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.